Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih Syafi'iyah dari kitab Matan Safinatun Najah dengan penjelasan kitab dari kitab Nailul Raja karya Syekh Ahmad Ibn Umar Asyatiri rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang hadas. Ya, betul. Sampai situ? Sampai situ? Ya, disampaikan di matan bahasanya Al-Ahdasu Ithnani. Hadas itu ada dua macam, hadas kecil dan hadas besar. Penjelasannya, al-ahdas itu jamak dari hadasin. Dalam bahasa Arab, hadas artinya asyai'u al-hadithu. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian sekarang ada. Itu hadas. Sedangkan secara syariat, yaitu secara istilah fikih, memiliki tiga penggunaan makna, tiga penggunaan makna. Yang pertama, yutlak digunakan kata-kata hadas dengan pengertian sebab yang dengannya berakhirlah kondisi suci. Kemudian yang kedua, hadas dalam pengertian amrin iktibariyin, sesuatu hal yang abstrak yang ada pada anggota badan, yang kondisi abstrak tadi menghalangi keabsahan salat ketika tidak ada faktor yang membolehkannya. Kemudian yang ketiga adalah hadas digunakan dalam pengertian al-mana' al-mutarattab, larangan yang menjadi dampak dari sejumlah sebab. Dan yang dimaksudkan dengan hadas di sini adalah makna yang pertama, yaitu sebab-sebab yang berakhir dengannya dan batal karenanya kesucian seseorang. Sehingga maknanya sebab-sebab yang menyebabkan berakhirnya kondisi suci seseorang itu ada dua, ada yang kecil dan ada yang besar, dan tidak ada perantara di antara, tengah-tengah di antara keduanya. Namun ada juga yang berpendapat bahasanya janabah junub dalam artian keluarnya air mani itu tidak tergolong hadas kecil, tidak tergolong hadas besar, namun hadas pertengahan. Wa alai berdasarkan pendapat ini, maka berarti hadas itu ada tiga macam, hadas kecil, hadas besar, dan hadas pertengahan. Dan yang dimaksud dengan hadas pertengahan adalah junub, yaitu keadaan keluarnya air mani karena hubungan biologis atau yang lain. Kemudian al-asghar, hadas kecil adalah yang mewajibkan wudu, sedangkan hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Maka al-asghar adalah hadas yang mewajibkan wudu, sedangkan al-akbar, hadas besar, adalah yang mengharuskan mandi. Artinya, anal asghara minal ahdas, hadas yang kecil, mawajaba bisababihil wudu'u, adalah sejumlah sebab yang menyebabkan wajib berwudu, semacam hilangnya akal dan keluarnya materi non-mani dari salah satu dari dua jalan, jalan depan atau jalan belakang. Sedangkan hadas besar adalah mawajaba bisababihi al-ghuslu, adalah hal-hal yang wajib karenanya, mandi itu menjadi kewajiban karenanya. Contohnya haid dan janabah dan junub. Junub itu makna dalam bahasa Arab maknanya jauh. Junub secara bahasa maknanya jauh. Kenapa junub itu disebut junub? Maka junub disebut junub karena air mani keluar sehingga dia jauh dari tempatnya. Dia jauh dari tempatnya. Atau ya, junub disebut junub yang makna asalnya jauh karena orang yang dalam kondisi junub jauh dari sholat. Tidak boleh sholat. Karena tidak boleh sholat, maka bisa kita katakan dia jauh dari sholat. Kemudian pembahasan berikutnya tentang masalah aurat. Karena di antara hal yang wajib dilakukan agar agar ibadah sholat itu sah adalah menutup aurat. Maka di sini disampaikan al-auratu arba'un, aurat itu ada empat. Aurat jamak dari auratin, dalam bahasa Arab aurat artinya an-naqsu, kekurangan, kejelekan. Waktu telah kusyar'an dan digunakan kata-kata aurat secara syariat dalam pengertian ma yajibu satruhu, sesuatu yang wajib ditutup. Inilah yang disebutkan oleh para ulama fikih di bab ini di sini. Kemudian aurat dalam makna yang kedua adalah ma yahrumu nadharuhu. Ma yahrumu nadharuhu, yang haram dipandang. Inilah yang disebutkan oleh para ulama fikih fin nikah di bab nikah. Kalau di pembahasan tentang salat, di pembahasan tentang salat atau syarat sah salat, maka di sana ada aurat dalam pengertian yang wajib ditutup. Sedangkan di bab nikah nanti akan dijumpai pembahasan tentang, juga akan dijumpai pembahasan tentang aurat dalam pengertian yang haram untuk dipandang. Maka ada auratun nadhar, ada aurat dalam pengertian yang haram untuk dipandang, dan ada aurat dalam pengertian yang wajib ditutup. Dan mencampurkan dua hal ini adalah di antara sebab salah paham sebagian orang. Karena yang wajib ditutup kemudian ada yang boleh tidak ditutup, itu bukan berarti boleh dilihat. Karena aurat dalam pengertian yang wajib ditutup berbeda dengan aurat dalam makna auratun nadhar, yang haram untuk dilihat. Waqad dzakara al-musannifu ba'dahu istitradan, dan penulis matan Safinah itu menyebutkan sebagiannya istitradan. Istitrad itu melebar. Sebenarnya ini bukan pokok pembahasan, namun sekalian. Namun sedikit melebar. Karena ini bersinggungan dengan itu, maka yang itu sekalian disebutkan. Kemudian di antara yang tidak disebutkan oleh penulis Safinah adalah aurat laki-laki di hadapan perempuan yang ajnabi atau ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah artinya bukan istri, bukan mahram. Maka auratnya adalah semua badan. Ini aurat nadar. Aurat tentang yang boleh dan yang tidak boleh dilihat dari badan laki-laki oleh perempuan. Maka di sini disampaikan yang tidak boleh dilihat oleh perempuan dari badan laki-laki adalah jami'u badani rajuli, semua badan laki-laki. itu yahrumu alaihi yahrumu nadharuhu alaihin, haram atas perempuan untuk memandanginya. Ya, maka dalam mazhab Syafi'i wanita wajib ghadul basar dengan semua badan laki-laki, tidak boleh melihat sedikit pun dari badan laki-laki, baik wajahnya, kakinya, jempolnya, atau rambutnya, atau lainnya. Wal makna artinya bahasanya aurat bi'tibar dengan melihat at-tahdid pembatasan, bi'tibar tahdid berkenaan dengan pembatasan, batasannya apa saja, itu berbeda dengan perbedaan person dan keadaan. Itu bisa dibagi menjadi empat macam. Di Safinah dibagi menjadi empat. Yang pertama, aurat laki-laki secara mutlak. Mutlak artinya tanpa rincian. Dan budak perempuan ketika salat adalah antara pusar sampai lututnya. Al-makna artinya, macam yang pertama dari empat macam aurat adalah aurat laki-laki yang wajib ditutupi dalam setiap keadaan, yaitu maksudnya ketika salat, ya, mutlakon di sini artinya setiap keadaan, baik dalam salat ataupun di luar salat, baik ketika itu ada perempuan ajnabiyah ataupun tidak ada perempuan ajnabiyah. Demikian juga budak perempuan, wajib atasnya menutup hal ini untuk keabsahan sholatnya. Maka yang wajib ditutup dengan demi sahnya sholat adalah daerah antara pusar dengan lutut. Artinya pusar itu bukan aurat, lutut juga bukan aurat. Namun daerah antara pusar dan lutut itu yang jadi aurat. Berdasarkan hal ini, seandainya ada budak perempuan sholat dan di situ ada hadir di tempat itu ajnabiyun, laki-laki yang bukan siapa-siapanya, bukan tuannya, bukan suaminya, bukan kemudian mahramnya, lantas budak perempuan tersebut menyukupkan diri dengan menutupi yang telah disebutkan, yaitu antara pusar sampai lutut, maka sholatnya sah. Namun dia berdosa karena membuka bagian tubuh yang haram dipandang oleh laki-laki. Ini, dipandang oleh laki-laki. Maka ini menunjukkan bedanya aurat nadar dengan aurat sholat. Kemudian maka pada dasarnya kalau pakai berdasarkan matan, maka pusar itu bukan aurat, lutut juga bukan aurat. Namun wajibu satru ma la yatimul wajibu illa bihi. Namun wajib menutup bagian tubuh yang kewajiban menutup aurat tidak akan terlaksana kecuali jika itu juga ditutupi. Yaitu juz'un minasurah, bagian dari pusar dan bagian dari sebagian dari lutut. Maka asalnya lutut bukan aurat. Ini, auratnya cuma paha. Namun tidak mungkin seorang itu bisa menutup paha secara sempurna kecuali ada lutut yang tertutupi. Ini, kecuali ada lutut yang tertutupi. Kalau lututnya tidak total, semuanya tidak tertutup, maka pasti pahanya tersingkap. Oleh karena itu, supaya maksimal menutup seluruh paha, harus ada bagian dari lutut yang tertutup. Demikian juga tadi, pada dasarnya pusar bukan aurat, karena yang aurat adalah bawahnya pusar. Tapi di dataran praktek tidak mungkin seorang itu bisa menutupi auratnya, yaitu bagian bawah pusar, kecuali pusarnya juga harus tertutup. atau sebagian dari pusar tertutup. Kemudian aurat perempuan merdeka dalam sholat, maka yang wajib ditutup oleh bagi perempuan merdeka ketika sholat itu adalah semua badannya selain wajah dan dua telapak tangan. Ini aurat, aurat sholat. Dan ini bukan aurat nadar. Kita sedang bicarakan aurat sholat dan bukan aurat nadar. Al-makna artinya, macam yang kedua dari aurat adalah aurat wanita merdeka, bukan budak, yang wajib dia tutup li sihhati salati, untuk sahnya salat. Adalah semua badannya, sampai-sampai bagian dalam telapak kaki. Bukan hanya punggung telapak kaki, namun bagian dalam telapak kaki juga harus tertutup. Ila kecuali wajah dan dua telapak tangan. Yang dimaksud dengan telapak tangan di bab aurat salat, itu maknanya adalah punggung telapak tangan dan bagian delapan dan bagian dalam telapak tangan. Maka demikian di madhab Syafi'i, maka tidak ada beda antara punggung dengan bagian dalam telapak tangan. Sampai dua kuk, yaitu dua tulang yang sisi tulang kiri dan kanan yang menonjol di bawah telapak, ya, di bawah telapak tangan. Maka yang dimaksud dengan telapak tangan adalah ujung-ujung jari sampai kuk, ya, sampai tonjolan tulang, ya, sampai tonjolan tulang di pergelangan tangan. Nah, baik bagian atas punggung ataupun bagian dalam. Ya, maka yang mungkin pemahaman yang beredar di sebagian muslimah di tempat kita, kalau telapak tangan yang terbuka, yang boleh dibuka ketika sholat itu bagian dalam saja, kalau punggung itu harus tertutup, itu ya, tidak benar dalam madhab Syafi'i. Di madhab Syafi'i di bab masalah aurat sholat, maka telapak tangan adalah punggung dan bagian dalam. Amma huma adapun dua kok, fayajibu alaiha satruhuma, maka wajib ditutup. Maka koknya wajib tertutup. Tonjolan tulangnya itu wajib tertutup. Maka dia cuma sampai pergelangan tangan sebelum kok, itu yang boleh dibuka. Wa misluha, dan semisal perempuan dalam aurat yang telah disebutkan adalah khunsa. Khunsa itu adalah orang yang punya dua alat kelamin. Ini hemaprodit, itu khunsa. Sebagian orang menerjemahkan khunsa dengan banci dan itu salah kaprah. Pembahasan banci di fikih itu namanya mukhonnath, bukan khunsa. Yang mukhonnath ini biasa dibahas oleh para ulama fikih di bab larangan laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Sedangkan khunsa itu hemaprodit, orang yang punya dua kelamin. Kelamin laki-laki ada pada dirinya, alat laki-laki ada, alat perempuan juga ada. Al-hur yang merdeka, maka dia aurat sholatnya di sini disampaikan seperti aurat perempuan, yang murni perempuan, yang cuma punya alat kelamin perempuan. Kemudian wa auratu hurrati, dan aurat wanita yang ketiga adalah aurat wanita merdeka. wal ammati dan budak perempuan ingdal ajanibi ketika ada laki-laki yang bukan siapa-siapanya. Maka yang wajib ditutup, ya, wajib yang ditutup adalah jami'ul badani, adalah semua badannya tanpa terkecuali. Tidak ada pengecualian mata, maka mata juga termasuk yang wajib ditutup. Ini di mazhab Syafi'i. Ya, mata wanita itu wajib ditutup ketika di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya. Jami'ul badani, demikian ditegaskan, jami'ul badani, semua seluruh badan. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini termasuk bagian dalam telapak kaki. Tanpa ada pengecualian sampai-sampai mata pun tidak dikecualikan. Maka seluruhnya wajib ditutup. Al-makna an-thalis min aqsamil awrah, maka aurat jenis yang ketiga adalah aurat wanita merdeka, wal ammati dan budak perempuan inda rijal al-ajanib, ketika di situ ada laki-laki yang bukan suaminya, bukan mahramnya. Siapa itu ajanib? Didefinisikan di sini wa hum man laisa bainahuma wa bainahum mahramiyah. Itulah laki-laki yang tidak memiliki hubungan kemahraman antara dia dengan si perempuan. Baik mahram nasab karena hubungan darah, atau rida penyusuan, ataupun musaharah perkawinan. Wahia, maka auratnya adalah jami'ul badani, semua badan. Semua badan. Ya, tanpa ada pengecualian, bahkan ditegaskan sampai-sampai wajah dan dua telapak tangan. Dan wajah pun tidak ada pengecualian mata, maka sampai-sampai mata pun juga wajib ditutup. Fayajibu alaihima, maka wajib atas wanita merdeka, demikian juga budak perempuan, satruhu, menutup semuanya. Ini tentang aurat, aurat dalam artian yang ditutup. Gimana aurat nazar? Ini tentang kewajiban yang ditutup. Aurat jenis yang pertama. Gimana aurat nazar tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilihat oleh lawan jenis? Maka tentang aurat nazar disampaikan di kalimat selanjutnya. Wayah rumu alaihim. Haram atas semua laki-laki nadharu syai'in minhu, memandang satu pun dari bagian badan perempuan, meskipun kukunya. Meskipun kukunya. Dan Syafi'iyah tidak membedakan antara kaidah dalam masalah aurat nadhar. Mereka tidak, Syafi'iyah tidak membedakan antara kondisi ittisal dan infisal. Sebagian madhab membedakan antara kondisi ittisal dan infisal. Artinya itu masih melekat di badan ataukah sudah menjadi potongan. Maka misalnya haram melihat rambut perempuan. Sebagian mazhab membedakan yang haram manakala rambut perempuan tersebut masih melekat di kepalanya. Ketika rambut itu terpotong kemudian tergeletak di lantai, atau ada rontokan rambut perempuan tergeletak di lantai, atau bercampur dengan ketemu di nasi ada rambut panjang perempuan, maka di mazhab yang lain dikatakan boleh dilihat. Boleh dilihat. Tapi kalau Syafi'iyah tidak membedakan kondisi ittisal dan infisal. Tidak membedakannya. Sehingga haram melihat rambut perempuan, baik itu masih melekat di kepalanya atau diketemukan kemudian tersangkut di nasi. Jadi kalau maka laki-laki yang syafi'iyah sejati, begitu kok lihat ini ada rambut perempuan yang kok di nasi, dia harus ghuddul basar. Dia ghuddul basar karena haram tanpa membedakan kondisi ittisal dan infisal. Enggak boleh dilihatin, oh ini kok panjang, ini rambutnya siapa ya? Ini kok rambutnya siapa, malah dipandangi. Ini enggak syafi'iyah ini kalau malah dipandangi. Ini. Harusnya dia mejam atau noleh, terus kemudian dibuang. Karena syafi'iyah tidak membedakan kondisi ittisal dan infisal. Maka kalau untuk aurat nadar, yahrumu alaihim, haram atas laki-laki, nadaru syai'in, memandang sedikit pun minhu dari badan perempuan. Ya, contohnya ya, kuku perempuan. Kalau dia kemudian potong kuku, kemudian kukunya tergeletak di lantai, ya, itu kalau di fikih syafi'iyah haram dipandang oleh laki-laki. Ya, ditutupi sapu, kemudian dibuang ya. Tanpa dipandang. Ini kemudian sapunya disingkirkan, kemudian malah dilihat, ini kotor enggak ya ini kukunya. Itu dosa. Ya, itu haram. Ini dari tinjauan syafi'iyah. Wa mithluhuma, dan semisal keduanya, fi madzukira, adalah apa yang telah disebutkan berkenaan dengan aurat. Ya, aurat bukan aurat salat, namun aurat di luar salat adalah al-khuntha. Ini adalah al-khuntha. Ini perempuan yang punya dua alat kelamin. Walau raqiqan, meskipun dia budak. Khunsa yang raqiq, yang dia budak, maka ketentuan auratnya seperti wanita merdeka. Ini. Jadi kalau pakai penjelasan di sini, maka perempuan yang pakai cadar matanya masih terlihat itu belum syafi'iyah. Itu masih syafi'iyah min. Itu masih syafi'iyah min. Karena yang mu'tamad dalam madhabu syafi'i adalah seluruhnya wajib tertutup. Tanpa ada pengecualian mata. Tanpa ada pengecualian mata. Maka syafi'iyah yang tulen syafi'iyah seluruhnya harusnya tertutup. Mata sekalipun harus tertutup. Nah, kemudian wa ingda maharimihima, dan manakala di situ ada mahram. Ini, manakala di situ ada mahram, ada mahram seorang perempuan. Bapaknya, bapak kandungnya, bapak mertuanya, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya. Demikian juga wanisa. Dan ketika di situ ada perempuan, sesama perempuan, maka yang wajib tertutup, yang tidak boleh terlihat, ini adalah ma baina surati wa rukbah. Adalah antara pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut. Namun makna hal ini, kalimat ini bukanlah maknanya ketika mentang-mentang di rumah cuma ada bapak, ada kakak, kemudian telanjang dada gitu. Ini, enggak pakai BH, enggak pakai ini, bukan demikian. Namun maknanya karena di sini ada kemudian aurat, ada kemudian sopan santun, ya. Ada kemudian malu. Namun makna dari kalimat ulama fikih ini, seandainya perlu disingkap yang perlu disingkap, maka tidak mengapa, karena di situ hanya ada mahramnya. Dia perlu menyusui anaknya, di situ ada bapaknya, di situ ada kakak, ya, kakak laki-lakinya, maka boleh saja dia dia menyingkap ini untuk di bagian atas badannya untuk menyusui anaknya. Tidak perlu berdosa, merasa berdosa karenanya. Atau tersingkap oleh angin, atau karena di rumah kemudian perempuan lebih agak sembrono, kemudian ada yang terlihat dan sebagainya. Asalkan itu bukan baina sorati wa rukbah, antara pusar dan lutut, maka tidak mengapa. Al-makna artinya macam aurat jenis yang keempat adalah aurat wanita merdeka dan budak perempuan. Indal rijalil maharim, ketika di situ ada laki-laki yang mahram. Demikian juga indan nisa, ketika di situ ada perempuan. Wakada fil khulwah, dan ketika dia sepi sendirian di kamar sendirian. Demikian juga ketika di depan budak mamlukil hurati, budak laki-laki milik perempuan merdeka, dan dia adalah budak yang afif yang menjaga kehormatan. Wahia, dan dia adalah wanita yang menjaga kehormatan, maka yang wajib tertutup adalah antara pusar sampai lutut. Wayahrumu 'alal hurati, dan haram atas wanita merdeka antaksifa, membuka malaya betul hal-hal yang tidaklah nampak indal mihnati, ketika dia aktivitas kerja di rumah. Di catatan kaki yaitu kepala, leher, dua tangan sampai lengan atas, kaki sampai lutut. Bihadrati imra'atin kafiratin, manakala dia di hadapan wanita non muslim. Nah, antara pusar sampai lutut tadi wajib tertutup itu manakala di depan perempuan, sesama perempuan yaitu muslimah. Sesama muslimah. Kalau di depan wanita non-muslim, maka yang boleh terlihat hanyalah apa yang nampak saat aktivitas kerja di rumah, yaitu kepala, leher, dua tangan sampai lengan atas. Artinya ketiak tidak boleh, pundak tidak boleh. Maka di depan wanita non muslim tidak boleh pakai you can see. Ini hanya boleh sampai pakai, boleh jadi kaos namun agak tertutup sebagian lengan atas. Demikian juga kaki sampai lutut. Itu kalau di depan wanita non muslim Nasraniyah misalnya, maka yang boleh dinampakkan adalah ini adalah apa yang biasa terlihat saat aktivitas kerja di rumah. Maka tidak boleh kemudian dadanya terlihat, buah dadanya terlihat di depan wanita Nasraniyah. Maka dia boleh pakai kaos, namun tidak boleh pakai kaos yang ada belahannya, sehingga sebagian dadanya terlihat. Itu kalau dia bersama wanita wanita non-muslim, wanita kafir, wanita wanita Nasraniyah misalnya. Dan menurut Ibnu Shalah Asy-Syafi'i rahimallahu taala, wanita muslimah namun fasiqah itu dihukumi, disikapi sebagaimana wanita kafirah. Ini wanita kafirah. Maka tidak boleh memperlihatkan diri kepada wanita yang tidak tahu agama, yang beling, yang bukan muslimah yang baik dan taat, tidak boleh dia nampakkan kecuali bagian tubuh yang biasa nampak saat aktivitas kerja. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arda'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.